Juta permata di saat cinta belum kau raih dan punya, kau bawakan ia bulan dan bintang, kau buatkan ia rumah yang megah, beratapkan janji dan berdindingkan kasih sayang.